atau sikap dan perbuatannya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Itu mungkin yang bisa kita kaji hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah kurang pantas menyampaikan perkataan ulama salaf yang perkataan itu bisa jadi hujah atas kita sendiri, mengenai kita sendiri? Bukan, bukan sesuatu yang kurang pantas, pantas sekali. Jika memang itu membenahi kita, untuk kita mengkoreksi diri, introspeksi, sampaikan walaupun itu mengenai diri kita sendiri atau hujah atas diri kita. Dan itu bedanya ahlus sunnah dengan yang lain. Yadhkur ma lahu wa ma alaih. Mereka sebutkan apa yang menguntungkan dia ataupun apa yang istilahnya merugikan, walaupun bukan merugikan, tapi istilahnya membantah dia, yang menjadi kesalahan dia. Nah, itu yang ada dalam sifat ahlus sunnah. Bagaimana sikap kita, ikhwan, yang awal mengenal salaf dan ia masih jahil dalam ilmu agama ini, yang sedikit banyak apa ini terkena syubhat, apa ini terkena syubhat di akhir ini? Al-muhim, kalau emang dia, kamu lihat saudaramu yang baru mengenal, baru ini, cintakan kepadanya dakwah ini, sebutkan keutamaan-keutamaannya, fadilahnya, bagaimana para ulama'nya. Cintakan pula padanya ustadz-ustadznya yang kamu tahu dari para asatid ahlus sunnah di kalangan mereka yang terbawa sufi. Nah, itu kalau walaupun bil batil, terkadang dengan batil, tapi asyahid ketika berbicara, ketika menulis tentang fulan, siapa kiainya atau siapa, disebutkan begini, begini, begini, kelebihan-kelebihannya, bil batil kadang. Tapi asyahid ketika orang mendengar atau membaca, hasil yang diperoleh bahwa, wah, berarti fulan ini masya Allah orang pintar, orang soleh, orang alim, begini, begini, dimuliakan. Nah, tentunya ahlus sunnah lebih berhak, tapi dengan hak tentunya, bukan dengan batil. Cintakan, oh, fulan, belajarlah ilmu padanya, belajarlah sunnah kepadanya, datang ke majelisnya, insya Allah ada faedah besar banyak di sana, begini, begini. Sabar atas kekurangan-kekurangan dia, namanya juga pemula. Kamu pun dulu ya pemula, banyak gak tahu. Nah, jangan dihantam dengan sesuatu yang masih dia gak paham, digiring pelan-pelan. Nah, datang aja pokoknya rajin kamu ke majelis ilmu. Nah, jangan gaib begini-begini. Nah, kadang sebagian ikhwan hadahumullah baru juga ketemu hari itu, misalnya hari itu pula dia, orang ini pertama datang, Mungkin dalam pembicaraan dia sebut nama fulan. Oh, bahaya itu, orang sesat itu, dia begini kontan dibayar. Orang ini ya kaget, belum paham apa itu sunnah, apa itu hizbi, apa itu sururi, gak paham dia. Nah, jangan. Cintakan dulu kepadanya sunnah ini, giring dia terus ke majelis ilmu, cintakan dengan ulama-ulama sunnah. Walhasil, lambat laun dia akan mengerti dan memahami. Apa nasihat terhadap beberapa orang yang ngaji ke Ahlu Sunnah tapi masih ngefan atau suka dengan fulan, fulan, tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah? Apakah mereka menjadi mata-mata bagi kita? Wallahu'alam. Urusan dia dengan Allah. Yang jelas, kalau kamu tahu dia semacam ini, kamu bisa menasehati dengan baik, nasehati. Sufya akhi, orang ini begini, begini, dan para ulama berbicara. Nah, kita tidak boleh menyalahi para ulama kita. Orang yang sudah dicap mubtadi, bahaya, begini harus ditinggalkan. Atau kamu sampaikan ke ustadzmu agar dipanggil atau didudukkan orang itu, dinasehati. Terlebih kalau seandainya kamu tahu dia aktif menyembur-nyemburkan syubhatnya di kalangan orang yang datang di majelis, ngajak untuk datang ke majelis sana sini. Nah, berbahaya. Harus kamu sampaikan ke ustadzmu untuk diambil langkah yang tepat terhadapnya. Apa pendapat tentang ormas Hidayatullah? Mereka termasuk, apakah mereka termasuk Ahlus Sunnah karena ustadz mereka banyak dari Madinah? Apa hukum menyolatkan anak di tempat mereka karena masih banyak ikhwan kita yang anaknya sekolah di sana untuk mendapatkan ijazah? Nah, wallahul musta'an. Kalau memang benar, wallahualam, ini pertanyaan, jika memang benar seperti itu kenyataannya, faliyattaqullah, hendaknya bertakwa kepada Allah para orang tua atau wali yang menyekolahkan anaknya di tempat-tempat pendidikan yang seperti itu. Sementara yang kita tahu mereka bukan dari Salafiyin, bukan dari Ahlus Sunnah. Bagaimana kamu beri kepercayaan untuk tarbiyah dan pendidikan anak-anakmu? Sementara mereka bukan orang yang kamu tahu bersama para ulama sunnah, bukan orang yang kamu tahu rujuk kepada ulama sunnah. Waliyattaqullah. Urusan ijazah gampang ya ikhwan, urusan kecil, urusan dunia. Tapi ilmu dan tarbiyah anakmu, urusan akhirat besar. Ijazah yassarallah, Allah kasih kemudahan, bagaimana nanti. Di beberapa ma'had kita, ma'had Ahlus Sunnah, sedang diupayakan, insya Allah ada ijazah yang semacam itu, bisa melanjutkan pelajaran atau pendidikan di jami'ah Madinah atau yang lain. Nah, isbir. Jangan kamu berikan kepercayaan buah hatimu kepada orang-orang yang semacam itu. Kenyataannya banyak alumni Madinah atau Saudi menyimpang, dan sekali memang benar. Sedangkan alumni Yaman segelintir manhajnya yang rusak. Mayoritas manhajnya benar. Kenapa? Antum, apa ini? Sarankan belajar ke Saudi, sedang di sana suasananya kurang kondusif. Itu bukan saran kita. Nah, itu saran para masyayikh kita, para ulama kita. Syekh Muhammad bin Hadi Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Ubaid. Mereka yang nasihatkan, bawa anak-anak kalian ke sini. Anak-anak didik kalian bawa ke sini, artinya biar mereka sekolah di jami'ah. Ya memang ada kekurangannya di sana, beberapa dosen yang hizbi yang ini, na'am, memang itu kenyataan. Tetapi masih ada para ulama sunnah, banyak ulama sunnah, sehingga mereka masih bisa datangi majelis-majelis para ulama. Tentunya tidak mencukupkan diri dengan pelajaran formal yang dia dapati di bangku kuliahnya. Lebih penting dari itu mendatangi majelis-majelis masyayikh, para ulama yang di sana. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ubaid, Syekh Bukhari, Syekh Muhammad, dan masyayikh yang lain. Nah, itu yang mereka nasihatkan, dan mereka lebih alim, lebih hikmah dari kita. Walaupun di depan mukaddimahnya fihi ma fihi, untuk dikatakan yang lulusan sana banyak yang menyimpang, sedikit yang manhajnya benar, yang dari Yaman banyak yang benar, sedikit yang rusak. Ini bukan ukuran barakallahu fiik yang lulus dari Yaman atau dari langit atau dari mana, dari Madinah. Sedikit banyak, kamu tahu dari mana sedikit banyak? Kalau seandainya mau dikejar, mau dihitung-hitung, ya alhasil bukan urusannya kemudian itu. Tetapi yang jadi permasalahan tarbiyah dan pendidikan yang diperoleh seseorang, bagaimana jadinya. Hatta dia belajar dari Yaman, dari ini, enggak sedikit yang rusak. Enggak sedikit yang kemudian enggak karuan, hancur. Wal'iyadzubillah. Hajawirah. Jadi pengikutnya hajuri. Rusak, mubtil. Sahibul hawa. Barakallahu fiik. Sebagaimana yang mungkin lulusan Saudi, entah itu Madinah atau yang lain, juga sangat banyak yang kemudian jadi ahlul bid'ah, mubtil. Sehingga urusannya bukan banyak sedikit atau kenapa ini itu. Tetapi cara dan jalur pendidikan yang ditempuh. Ke siapa kamu menimba ilmu, dari siapa kamu belajar. Ketika kita katakan, kita sarankan ke jami'ah, ke Madinah, bukan karena sebagai semata-mata jami'ahnya, tetapi para ulama yang di sana, masyayikhnya, untuk datang ke majelis-majelis mereka. Itu yang dimaksud. Ada yang mengatakan Ustaz Dzulkarnain ditakdir Syekh Robi, sedang Ustaz Luqman ditahdir Abdul Hadi. Saya tambahi, ditahdir juga oleh Uthman As-Salimi. Maka agar adil, enggak usah taklim sama keduanya. Bagaimana pendapatnya? Ya Masya Allah, sangat adil dalam penilaian kamu. Barakallahu fiik. Bukan demikian penimbangan ilmu ya akhi. Barakallahu fiik. Ketika Syekh Rabi berbicara, beliau berbicara dengan hujjah. Beliau berbicara dengan ilmu dan beliau tahu persis siapa Dzulqarnain. Bukan hanya berdasarkan laporan, bukan hanya berdasarkan bukti yang disampaikan. Beliau berhadapan langsung dan tahu. Dan bukan sekali dua kali, semenjak lama beliau ikuti, tahu. Beliau bapak dakwah. Bukan hanya di kita, bahkan bukan hanya di Indonesia, di berbanyak dari belahan dunia. Sebagaimana beliau tahu kita di sini begini-begini, beliau tahu pula di Yaman begini-begini, di Sudan begini-begini, di Mesir begini-begini, di negeri-negeri lain pun demikian. Barakallahu fiik. Sehingga ketika beliau berbicara, berbicara dengan hujjah, tahu. Adapun Abdul Hadi Al-Umairi, kita juga enggak tahu siapa dia, tiba-tiba muncul. Syuyukhul Faj'ah. Yang kita tanyakan ke Syekh Robi enggak kenal, Syekh Ubaid enggak kenal, Syekh Muhammad bin Hadi enggak tahu, Syekh Bukhari enggak tahu. Ajib. Masa Sunnah enggak ada yang tahu dengan dia, enggak ada yang kenal. Padahal dia katanya tinggal di Mekah. Belum orang luar negeri datang ke Syekh Robi, dikenal oleh Syekh. Bahkan sebagian talibul ilm, bukan Syekh. Talib ilm, penuntut ilmu. Yang masih kecil dan enggak tahu apa-apa, baru belajar alif bata. Dikenal oleh Syekh. Oh fulan dari negeri sini, fulan dari situ. Nah ini tingkatan Syekh dirinya katanya. Tinggal di Mekah dan tidak dikenal oleh Syekh. Tanda tanya besar, ada apa? Kalaupun dia katanya membawa tazkiyah rekomendasi dari Syekh Muhammad Bazmul, dari fulan dan fulan. Ajib. Aneh. Begitu pula Syekh Uthman As-Salimi, berdasarkan penelponan Farhan Aceh yang menanyakan tentang Akhuna Ustaz Luqman, kemudian dia katakan Hizbi begini karena syadid atau mutasyadid dalam dakwahnya, tinggalkan dia begini. Ya akhi barakallahu fi, kita dikasih ilmu walaupun sedikit dalam syariat, kita dikasih akal pikiran, kita bukan binatang, bukan sapi yang bisa ditarik kemanapun dimaukan oleh orang yang megang talinya. Tanyakan tasadudnya itu seperti apa, kan begitu, buktinya mana untuk tasadud itu, apa buktinya? Kalau pembicaraan tanpa hujjah, tanpa bukti, tanpa dalil yang semacam ini, bagaimana bisa diterima? Wala dia pernah duduk, wala pernah datang untuk membenahi, untuk menasehati. Syekh, masyaikh kita sabar dengan Dzulqarnain atau yang selainnya. Diingatkan, dinasehati, duduk, diingatkan, dinasehati, di sekian kali, sekian lama. Barakallahu fiik. Dan dakwah harus dipercayakan dan kita kembalikan kepada kibar ulama kita, kibar masyayikh kita. Bukan sembarangan orang ngaku syekh, ngaku ini, disebut syekh, disebut ini, kemudian enggak mau jadikan rujukan. Hancur dakwah. Laha rijaluha. Ada para ulama'nya, masyayikh kibar. Ada Syekh Rabi, ada Syekh Ubaid, ada Syekh Muhammad, ada Syekh Bukhari, dan masyayikh yang lain, yang ma'ruf, yang masyhur dalam dakwah. Mereka yang jadi rujukan. Bukan yang kemudian sekali datang bikin masalah, bikin kerusuhan di dalam dakwah. Bagaimana bisa dijadikan rujukan dalam dakwah? Siapa dia? Walhamdulillah kita asatidzah tiap kali daurah bukan semau kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita musyawarah dengan masyaikh kita. Syekh Robi atau yang lain, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad, Syekh Bukhari, kita tanyakan, fulan, nama fulan, bagaimana menurut antum ya Syekh? Kita ajak, kita panggil untuk daurah. Jangan, jangan dulu, jangan fulan. Bagaimana kalau fulan? Jangan. Fulan saja, hubungi fulan, ajak fulan, ditunjuk oleh mereka, bukan kita. Jangan kalian kira kemudian ujuk-ujuk kita telepon, eh Syekh fulan ta'al ke sini daurah. Telepon, ya kita hari ini tanggal sekian ada daurah, datang. Lah. Kemaslahatan jauh lebih penting, lebih besar. Tanya, minta bimbingan kepada ulama besar, bukan dari kita. Tanyakan sekarang. Mereka datangkan Abdul Hadi Umairi, mereka datangkan Salim, siapa? Uthman As-Salimi. Nah, atas rekomendasi siapa? Siapa yang mengisyaratkan untuk memanggil mereka? Masyaikh siapa? Kibar. Ulama kibar. Antara kita dengan mereka ada ulama kibar, masyaikh kibar. Ada Syekh Robi, ada Syekh Ubaid. Siapa yang mengisyaratkan ke kalian? Siapa yang menunjuk dan menasehati kalian? Ya, undang fulan. Bagus, datangkan fulan. Siapa dari mereka? Kalian tanya ke siapa sebelum mendatangkan mereka? Kalian sendiri. Ya, akhi, siapa kalian? Irham nafsak. Rahmati diri kamu. Jangan kamu rusak dakwah. Kita semua baru pemula. Belum apa-apa dalam dakwah, kita banyak gak tahu. Perlu bimbingan ulama-ulama besar kita, masyaikh kita. Kalau tidak, kerusakan yang terjadi. Barakallahu fiik. Apa benar pernyataan seorang bahwa kita tidak boleh mengatakan semua orang Syiah itu sesat, karena bisa saja di antara mereka ada yang awam ikut-ikutan? Ya, awamnya Syiah sesat sama, walaupun tentunya beda dalam hukumnya. Dalam artian di antara mereka tentu ada dai-nya, ada ulama-nya, tokohnya. Ini bedakan satu dengan yang lain. Tapi secara umum mereka orang-orang sesat. Ada awam yang ikut-ikutan dari mereka, melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, ada yang memang tokoh dan ulamanya. Kalau sesatnya, sesat semua. Terus kamu anggap mereka di atas hidayah yang awam? Sesat, Syiah. Apa benar Syiah Zaidiyah bukan kelompok sesat, dan apakah masih teranggap sebagai muslim? Kalau Zaidiyah dalam artian mereka yang menganggap bahwa Ali radhiyallahu an lebih berhak daripada Utsman, atau lebih afdal, maaf, lebih afdal daripada Utsman. Sempat dahulunya ada khilaf di kalangan ulama sunnah, walaupun kemudian belakangan ijma', kesepakatan ulama-ulama sunnah bahwa Utsman lebih afdal dari Ali. Tetapi seandainya ada yang mengatakan begini, tentu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia muslim, tapi mukhti dan salah dan dalam kesesatannya menyalahi ijma' ulama sunnah. Apakah Quraisy Shihab adalah Syiah tokohnya dengan lantang alaihi minallah mayastahiq, dia kata banyak tentunya masalah dia, salah satunya yang mungkin baru dia katakan bahwa hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin surga bagi beliau. Hatta Rasulullah sallam tidak ada jaminan surga bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesesatan yang jauh. Selain itu pula ada banyak bukti foto atau gambar bagaimana dia akrab bercengkrama rangkulan dengan ulama-ulama Syiah Iran. Wal mar'u ala dini khalilih, dan orang agamanya tergantung orang yang dekat dengannya, temannya. Apakah yang terjadi pada pahala orang yang mengajarkan ilmu kemudian dia menyimpang, masih terus mengalir atau berhenti atau bagaimana? Wallahi, yang kita tahu penyimpangan dia ketika kalau dia dai dan diikuti oleh orang, apa yang menjadi kesesatan dan penyimpangannya akan menumpuk dosa-dosa dia, dan dia pikul dosa orang setiap yang mengikuti kesalahan dia, dan itu bisa menggerogoti dan menghabiskan kebaikan yang pernah dia lakukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu banyak berdoa dan berlindung diri kepada Allah dari penyimpangan setelah orang berada di atas hidayah. Orang yang berilmu namun kemudian menyimpang kemudian rujuk, bolehkah kita langsung ilmu mengambil ilmu darinya? Kamu lihat apa benar rujuk dia, dilihat terlebih dahulu, bukan kemudian ya taubat selesai seakan tidak ada sesuatu yang terjadi. Bukan demikian, dilihat betul tidak taubatnya, menjadi baik atau tidak pada dirinya, ada perubahan nyata, baru kemudian. Sebagian orang menganggap permainan tobat seperti mainan. Begitu tobat selesai segalanya sudah. Naam, insya Allah selesai dosa-dosa dia asal dia tobatnya benar-benar kepada Allah, tobatan nasuhah. Cuman untuk kemudian kamu belajar darinya, kamu beri kepercayaan dakwah, nanti dulu. Dilihat bagaimana perkembangan dia. Dan itu yang para masyayikh dan ulama kita sebutkan. Sebelum kedatangan Syekh Syinqiti, kurikulum SD Saudi menyatakan bahwa neraka itu fana. Saya tidak tahu, Allah alam. Siapa Dr. Abdurrahman Rafa'at Basya, penulis kitab Sirat Tabi'in? Allah alam, saya tidak tahu. Kitabnya ma'ruf, dia punya sirah sahabat, dia juga punya sirah tabi'in, tapi siapa orangnya saya tidak tahu. Bagaimana Anda mensikapi ikhwan yang ternyata mengikuti kajian yang tidak hanya di manhaj salaf, tetapi ikhwan tersebut juga aktif di kajian yang lain? Nah, seperti tadi, barakallahu fik, kalau kamu tahu itu dari saudaramu, nasihati bahwa tempat yang kamu datangi, kajian fulan, majelis fulan, begini, begini, mereka itu begini. Kalau kamu tahu, artinya kamu punya bahan yang untuk bisa kamu sampaikan padanya. Kalau tidak, kamu libatkan ustadzmu atau siapa yang kamu tahu untuk menjelaskan. Dan itu nasihat dalam agama. Apalagi di masa yang banyak fitnah seperti ini. Nah, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat, bayangkan, radhiyallahu an, beliau katakan, adraktu zamanan yuqalu li fihi amil man syi'at. Aku dapati masa dikatakan padaku, muamalai semua orang, terserah. Kamu mau teman dengan siapa, kamu mau datangi siapa, faddal, silahkan, terbuka. Kenapa? Karena semua akhyar, orang-orang baik, sahabat, enggak ada pengecualian. Kata Hudzaifah, "Tsumma adraktu zamanan yuqalu li fihi amil man syi'ta illa fulan, fulanan wa fulanan." Aku dapati masa berikutnya sudah dikatakan kepadaku, "Mu'amalai, temani siapapun, datangi siapapun, terserah." Kecuali fulan dan fulan, mulai agak sempit. Mulai ada muncul kejelekan, bibit-bibit kerusakan. Fulan, fulan gak bisa kamu temani. Yang lain artinya masih lebih dominan yang baik. Tsumma adraktu zamanan. Aku temui masa berikutnya lagi. Dikatakan kepadaku, la tu'amil illa fulanan wa fulanan. Di masa ketiga aku diingatkan, jangan kamu mu'amalah. Jangan kamu berteman, jangan kamu datangi semua orang kecuali fulan dan fulan. Lebih sempit lagi, lebih sedikit ahlul khair, ahlu sunnah lebih sedikit, mayoritas rusak, kecuali fulan, wa fulan, kamu bisa temani, kamu bisa dekati. Kata Hudzaifah, "Tsumma inni fi zaman la adri man u'amil." Lalu aku berada di zaman yang aku sendiri enggak tahu siapa yang aku muamalai. Itu Hudzaifah. Sahabat. Kif dengan zaman kita. Nasihati dia untuk lebih berhati-hati dalam agamanya. Bolehkah harta riba yang sudah dipisahkan untuk perbaikan taman atau tembok rumah? Sebaiknya kemana dana riba itu disalurkan? Yang kita tahu dari fatwa para ulama kita, untuk kemaslahatan umum yang dihinakan, jalan, pavingisasi, maaf, apa, sapi tank, umum, untuk umum yang dimaksud. Artinya yang ulama jelaskan, babnya riba ini takhallus. Bagaimana kamu bisa lepas darinya? Bukan istifadah. Bukan kemudian kamu dapat faedah darinya. Walaupun itu untuk hal-hal yang mungkin terhina. Tapi untuk manfaat kamu. Misalnya untuk tadi, taman di rumahmu misalnya, atau bikin tembok. Kamu yang dapat keuntungan. Padahal babnya riba bukan itu. Takhallus. Bagaimana kamu bisa lepas, terhindar dari ini? Kamu buang kemana uang ini? Tadi, alokasinya ke tempat-tempat umum yang dihinakan, wallahu a'lam. Bolehkah menjamak mengqasar sholat? Dan saya bekerja di lokasi lepas pantai, perjalanan naik pesawat 2 jam, bekerja di lokasi 2 minggu. Wallahu a'lam, yang kita tahu dari fatwa lajnah, di situ ada Syekh bin Bas rahimahullah dan yang lain, bahwa musafir jika tahu dirinya akan menetap di tempat yang dia tuju lebih dari 4 hari, maka dia hukumnya seperti mukim. Jika dia tahu kalau dia bakal tinggal di situ lebih dari 4 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan atau lebih, maka dia bukan lagi musafir yang boleh menjamak, boleh mengkosor di tempat tujuannya. Karena Rasulullah SAW, kan beliau paling lama diketahui dalam safarnya 4 hari itu batasannya, sehingga dijadikan oleh para ulama sebagai batasan orang boleh melakukan qasar atau jamak dalam sholatnya. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya tahu. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.